Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil'alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Fikih Muyassar. Dan kita akan melanjutkan di bab tentang ma yukrahu fis salah, hal-hal yang makruh untuk dilakukan ketika salat. Yang sudah kita lakukan adalah membaca poin yang ketiga, yaitu yukrahul iltifatul al-yasir fis salah, makruh untuk menoleh ketika sholat. Yang keempat sudah, Pak, tentang memejamkan mata. Sudah, Ustaz. Sudah. Nomor empat. Berarti nomor empat sudah ya. Kita akan membaca nomor lima. Baik. Seperti biasa, saya gunakan share content. Kita akan membaca mulai dari poin yang kelima. Iftirashuz zira'aini fis sujud. Iftirashuz zira'aini fis sujud. Membentangkan kedua lengan ketika sujud. Dan yang dimaksud adalah meletakkan siku pada saat sujud. Sehingga sujud, siku tidak diangkat, tapi diletakkan di tanah. Nabi SAW bersabda, i'tadilu fis sujud. Lakukanlah i'tidal ketika sujud. Lakukanlah i'tidal ketika sujud. Dan yang dimaksud i'tidal ketika sujud adalah sujud yang proporsional. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi. Dan janganlah kalian membentangkan dhira'nya, lengannya, imbisatal kalbi, sebagaimana layaknya anjing yang membentangkan tangannya. Anjing ketika duduk, dia menaruh siku kakinya di tanah. Sehingga kita ketika sujud dilarang untuk melakukan seperti itu, agar tidak meniru anjing. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kegiatan sholat, sebentar dulu, catatan kita ada di ini ya. Oh bukan, saya masih simpan catatan dulu. Oh. Ya. Baik. Dalam kegiatan sholat, kita dilarang untuk meniru makhluk yang lebih rendah dibandingkan kita. Dan itu sebenarnya umum, termasuk dalam kegiatan yang lain pula. Larangan meniru makhluk yang lebih rendah derajatnya dibandingkan kita. Larangan meniru. Kita dilarang untuk meniru. Menurut siapa? Makhluk yang derajatnya lebih rendah dibandingkan muslim. Makhluk yang derajatnya lebih rendah dibandingkan muslim. Dan makhluk yang derajatnya lebih rendah dibandingkan muslim itu ada banyak macam. Contohnya siapa? Setan. Kita tidak boleh meniru setan. Maka kita dilarang untuk makan seperti makannya setan. Pakai sandal seperti pakai sandalnya setan. Yaitu pakai satu yang satu tidak dipakai. Kemudian kita juga dilarang untuk meniru orang kafir. Karena orang kafir jelas lebih rendah dibandingkan muslim. Dan kita juga dilarang untuk meniru binatang. Karena binatang lebih rendah dibandingkan manusia. Sehingga meniru binatang termasuk di antara perbuatan yang terlarang. Kita juga dilarang untuk meniru orang fasik. Orang yang punya kebiasaan buruk. Misalnya anak pang. Atau apa misalnya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh preman, anak jalanan. Tidak boleh. Karena semua ini adalah makhluk yang derajatnya lebih rendah dibandingkan seorang muslim, sehingga kita dilarang untuk meniru mereka. Nah, dan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ketika dalam sholat ada gerakan yang itu berpotensi mirip, ada gerakan sholat yang dia punya potensi mirip ya, seperti binatang, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dilarang. Dan beliau menjelaskan alternatif agar tidak seperti ini. Salah satunya adalah ketika sujud kita dilarang untuk meniru anjing, karena ada potensi meniru anjing, yaitu inbisatu adzira, meletakkan kedua siku di tanah. Fayam bagi lil musalli, karena itu selayaknya bagi orang yang sholat, ayyujafi, selayaknya bagi orang yang sholat untuk membentangkan baina dhira'aihi, kedua sikunya. Wa yarfa'uhuma 'anil ardi wa la yatashabbahu bil hayawan, diangkat dari tanah dan jangan meniru binatang. Dalam kondisi COVID, ketika orang sholat jamaah di situ berjarak shofnya, sunnah ini sangat mungkin dilakukan oleh makmum, sehingga dia bisa sholat ketika sujud dibentangkan sikunya, membentang ke samping, kanan dan ke kiri, dan tidak meletakkan siku di tanah. Tayyib, insyaallah cukup mudah bagi mereka yang mendapatkan hidayah untuk mengikuti sunnah. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'tadilu fis sujud, lakukanlah i'tidal ketika sujud. I'tadilu fis sujud, lakukanlah i'tidal ketika sujud. Apa yang dimaksud dengan i'tidal fis sujud? Apa makna i'tadilu fis sujud? Apa makna i'tidal ketika sujud? Mana i'tidal secara bahasa? Pagi tadi ini persis kita bahas ya, di kajian tafsir salat. Mana i'tidal secara bahasa adalah bersikap proporsional. Dari kata al-adl, al-adl artinya adil, seimbang, ya. Kemudian tidak berat sebelah, artinya dia bersikap proporsional. Dan i'tidal dalam gerakan sholat berarti proporsional ketika melakukan gerakan sholat, artinya melakukan yang ideal. Sehingga i'tadilu fi sujud maksudnya adalah perintah untuk melakukan sujud yang ideal. Bagaimana sujud yang ideal? Sujud yang ideal tentu saja adalah mengikuti bagaimana cara sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan cara dibentangkan tangannya jika memungkinkan ya. Kalau Anda salatnya rapat-rapat sebagai makmum ya, jangan dibentangkan, tapi yang penting siku jangan sampai naruh tanah, sehingga tetap diangkat. Berikutnya yang keenam adalah kasratul abas fis shalah, banyak bermain ketika salat. Karena ini termasuk di antara mengganggu kekhusyuan ya ketika salat. Misalnya banyak bermain jenggot, misalnya bagi yang punya jenggot, atau yang punya kumis kadang suka memilin kumis, atau kancingnya dimainin, atau misalnya apa, rambut suka dimainin, seperti ini makruh. Tapi kalau terlalu sering ya, jika terlalu sering maka bisa membatalkan sholat. Jika terlalu sering dan berturut-turut maka bisa batal sholatnya. Sehingga kalau ada orang yang terlalu banyak bergerak, dikit-dikit bergerak, terlalu sering dan berturut-turut, ini bisa membatalkan sholatnya. Nah. Selanjutnya adalah at-takhassur. At-takhassur. Apa itu at-takhassur? At-takhassur wal ikhtisar fis salah, yang dimaksud dengan at-takhassur dan ikhtisar adalah wad'ur rajuli yadahu 'alal khasri. Orang meletakkan tangannya di pinggang. Wal khasira. Seperti ini ya. Bahasa kita malangkerik atau mengkerik. Al-khasira adalah wasatul insan, bagian tengah anggota badan manusia. Disebut al-khasira. Bahasa kita pinggang. Al-mustadakku pauqa al-warikain. Yang dia adalah lekukan di antara dua warik, yaitu tulang pinggul. Lekukan di antara di atas tulang pinggul. Pinggang ya. Waqad allalat Aisyatu radhiyallahu anha al-karaha bi anna al-yahuda taf'aluhu. Aisyah radhiyallahu anha memberikan illah, kenapa seperti ini dilarang? Kata beliau, karena at-takhassur adalah perbuatan Yahudi. Sehingga orang Yahudi ketika beribadah, mereka itu memegang pinggangnya. Malangkerik seperti ini. Dan Nabi SAW melarang tindakan seperti ini. Nuhiya ayyusalliya rajulu mukhtasiran. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang dilarang untuk sholat dalam kondisi at-takhassur, yaitu malangkerik. Dan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan di antara bentuk at-takhassur adalah sedekap yang tidak seimbang. Sehingga condong atau serong ke kanan dan ke kiri. Contohnya gimana, Pak? Contohnya begini. Ada orang ketika sholat, sedekapnya itu condong ke kanan atau ke kiri. Ada juga yang seperti ini. Yang kayak gini, tepat di jantung. Yang seperti ini, tepat di organ liver. Kata dia, biar jantungnya tenang atau hatinya tenang. Dan itu semua adalah perbuatan yang justru melanggar hadis Nabi SAW, karena itu para ulama melarangnya. Adapun alasan, ya ini biar hatinya tenang, karena ketika sholat hati kita dituntut untuk tenang. Ketenangan hati bukan dengan cara disentuh seperti ini. Ada orang pusing mikir utang, di kayak gini kan juga tetap pusing, gitu ya. Ada orang pengen cari jodoh nggak dapat-dapat, hatinya disentuh juga tetap saja dia pusing. Karena ketenangan hati bukan dengan cara dibuat seperti itu, tapi dengan cara diajak untuk bertawakal kepada Allah, merenungkan ayat-ayat Allah, termasuk juga adalah berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah termasuk di antara praktek yang dilarang adalah melakukan tahassur seperti tadi, meskipun alasannya adalah alasan yang baik, tapi alasan ini tidak didukung dengan logika yang benar. Dan kita tahu bahwasanya alasan yang baik tidak bisa membenarkan perbuatan yang salah. Berikutnya adalah as-sadl dan taghtiyatul fam. Apa yang dimaksud dengan as-sadl? As-sadl adalah ayyutrihal musalli ats-tsauba ala katifaihi wala yaruddu tarfaihi ala al-katifain. Yang dimaksud sadel adalah seseorang membiarkan pakaiannya di atas pundaknya. Ada kain gak? Mungkin pinjam. Baik. Oh, boleh. Kegedean ya. Baik. Ada sadlus thawb. Saya tidak persiapan. Kegedean. Sebentar Pak ya. Kita carikan kain. Biar nanti tahu ya apa yang dimaksud dengan sadlus thawb. Masya Allah. Ya, ini pulang ngambil sarung. Kita ulang ya. As-sadlu ayutrihal musalli as-sauba ala katifaihi wala yarudda tarfaihi ala al-katifaini. Waqila irsalu thawbi hatta yusibal ardo fayakunu bima'nal isbal. Sadl, kata beliau, maknanya adalah orang meletakkan kain di atas pundaknya, tapi dibiarkan ujungnya. Jadi seperti ini. Seperti ini ya. Saya berdiri. Nah, ini sadl. Wala yarudda tarfaihi alal katifain. Dan tidak meletakkan ujung-ujungnya di atas pundak. Kalau begini malah tidak apa-apa. Nah, seperti ini malah tidak masalah. Sehingga kalau cuma dilepaskan begini, masuk kategori as-sadl. Waqila, dan ada yang mengatakan, makna as-sadl adalah irsalus saub hatta yusibal ardo. Orang membiarkan kainnya sampai menyentuh tanah, sehingga semakna dengan isbal, yaitu kainnya ketika sholat menutupi mata kaki sampai menyentuh tanah. Baik. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sadli fis salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk sadel ketika salat. Penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, beliau muridnya Syekh Albani dan beliau punya buku Al-Qawlul Mubin fi Akhtail Musallin. Salah satu di antara praktek sadel adalah orang meletakkan jaketnya di pundak tapi tidak dimasukkan ke lengan. Jaketnya. Jaketnya diletakkan di pundak dan lengannya enggak dipakai. Sehingga misalnya ini jaket, dia sholat begini ya. Lengannya enggak dipakai, lengannya dilepas. Ini termasuk juga kesalahan dalam salat, sehingga ini masuk kategori sadel tadi. Karena itu menurut pendapat yang mengatakan bahwa sadel adalah meletakkan kain di atas pundak, contoh prakteknya seperti ini. Ini salah satunya pakai jaket AMD ya. Jaket yang lain juga bisa. Ini masuk sadel. Yang benar gimana? Masukkan lengannya. Dia tidak jadi sadel. Karena itu ketika ada orang memakai surban, maka sebaiknya surban itu disampirkan ke lengan kanan kiri. Sehingga pakai lengan, ditaruh di atas lengan, kemudian ujungnya ditaruh di atas lengan sebelahnya. Dan Nabi SAW memakruhkan melarang hal ini, yang itu dipahami oleh para ulama sebagai tindakan yang makruh, meskipun tidak sampai membatalkan sholat. Berikutnya yang nomor 9 adalah musabaqatul imam, mendahului imam. Nabi SAW bersabda, ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayya ja'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar. Tidakkah kalian khawatir ketika dia mengangkat kepalanya sebelum imam? Maksudnya mendahului imam. Allah akan jadikan kepalanya seperti kepala keledai. Au yaj'alu suratahu surata himar. Atau Allah akan jadikan mukanya seperti wajah keledai. Dan itu hukuman bagi orang yang mendahului imam. Kenapa kok dijadikan seperti keledai? Karena kita tahu bahwasanya hewan keledai adalah lambang apa? Kebodohan bagi masyarakat Arab. Dan beda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Kalau di Indonesia, binatang lambang kebodohan adalah udang. Makanya disebut dasar otak udang. Sehingga orang di Indonesia kalau disebut keledai, barangkali dia enggak seberapa emosi, karena mereka jarang melihat seperti apa keledai. Ada orang Arab ya di Jakarta, dia parkir, kemudian diminta uang parkir oleh juru parkir, tukang parkir, nggak mau, malah ngebut, dia lari ngebut sama juru parkir, dilempar pakai botol aqua. Lalu si orang Arab ini tanya sama teman saya yang kuliah di Libya, apa bahasa Indonesianya himar? Himar kan keledai. Kemudian teman saya ini bilang kedelai. Dia kedelai kata. Ya, jadi dia meneriaki tukang parkir tadi dengan menyebut kedelai. Baik. Kita lanjutkan di sini. Jadi kenapa orang yang mendahului imam dijadikan oleh Allah kepalanya seperti kepala keledai? Karena dia ini orang bodoh. Sehingga mendahului imam, tindakan mendahului imam adalah perbuatan kebodohan. Mendahului imam itu perbuatan yang sangat bodoh. Kok bisa sangat bodoh? Lah percuma saja kamu mendahului imam, karena enggak mungkin kamu salam sebelum imam. Sehingga orang ini bodoh sekali. Sujud sebelum imam, kadang dia panggil dari sujud sebelum imam. Dia kadang rukuk juga mendahului imam. Menunjukkan kalau dia ini orang yang sangat bodoh. Padahal dia enggak mungkin ketika sholat salam sebelum imam. Sehingga ngapain dia mendahului imam, sementara dia enggak mungkin selesai sebelum imam. Baik. Dan tentang diubah menjadi wajah keledai, ini ada kisah riil yang terjadi pada seorang muhaddis ahli hadis, Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, dalam kitabnya Qaulul Mubin tadi. Qaulul Mubin ini ensiklopedi kesalahan-kesalahan dalam sholat. Al-Qaulul Mubin fi Akhtail Musallin. Beliau mengisahkan ada seorang guru yang lelaki, tapi setiap kali dia mengajar itu selalu pakai cadar, sehingga dia pakai apa atau mengajar di balik tabir, sementara muridnya nggak pernah boleh melihat mukanya. Sampai ketika kajian selesai, ada salah satu murid yang penasaran, kemudian beliau duduk di tempat hingga semua murid bubar. Dia tetap berada di situ. Dan dia ingin tahu apa alasan gurunya, padahal kan sama satu jenis, sama-sama lelaki. Kenapa setiap kali ngajar hadis, kok selalu tutup muka? Kemudian sang murid ini diberitahu bahwasanya gurunya ini pernah melakukan kesalahan, yaitu mendahului imam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah mukanya seperti muka keledai. Maka bisa jadi hukuman ini adalah hukuman real di dunia. Sehingga Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Ama yakhsha ahadukum? Tidakkah kalian itu takut? Idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam." Ketika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan jadikan kepalanya seperti kepala keledai. Atau Allah jadikan mukanya seperti muka keledai, sehingga wajahnya seperti wajah keledai. Dan musabaqatul imam, pendapat yang benar, ini membatalkan sholat. Mendahului imam, ini bisa membatalkan sholat. batal sholat. Kenapa batal sholatnya? Karena mendahului imam sama sebagaimana orang berdiri di depan imam. Sebagaimana makmum dia tidak boleh di depan imam, maka makmum juga tidak boleh mendahului imam. Makmum tidak boleh mendahului imam. Karena dua ini semakna. Sehingga mendahului imam atau lebih di depan imam bisa maknanya di depan imam secara lahiriah, yaitu dia berdiri di depan imam. Ini imam, kemudian dia berdiri di depannya, ini makmum. Karena ini di luar masjid ya, salatnya ini di luar masjid. Dia berdiri di sini, ada makmum-makmum di sini. Maka salat di sini batal. Sehingga mendahului imam tidak boleh. Sebagaimana dilarang untuk berdiri di depan imam, makmum berdiri di depan imam batal, maka mendahului imam secara gerakan juga batal. Sehingga jika ada makmum yang mendahului imam, maka sholatnya batal. Baik. Karena itu jamaah, di Masjid Nabawi, model Masjid Nabawi kan seperti ini ya. Di Masjid Nabawi, yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Di sini ada mihrab. Di sini ada mihrab tempat imam. Di luar ini ada garis. Di luar ini ada garis. Dan di situ ada tulisan ya. Ada tulisan ini adalah garis imam. Sehingga kalau ada makmum yang berdiri di sekitar garis ini dilarang dia. Harus di belakangnya. Apalagi kalau sholat di sini. Padahal pelataran Masjid Nabawi bagian ini masih sangat luas sekali. Kesana itu masih jauh sekali. Sampai ketemu pagar ya, pagar Masjid Nabawi. Ini masih jauh sekali. Sehingga kadang orang duduk di sini ya. Mereka jalan di sini biasa. Tapi kalau sholat di situ ada batas. Ini adalah garis imam. Siapa yang sholat melebihi ini, maka sholatnya batal. Lalu bagaimana dengan Masjidil Haram? Seperti yang kita tahu, posisi Masjidil Haram tidak sama sebagaimana masjid yang lain. Ini Ka'bah berada di tengah ya. Yang kemudian kanan kirinya adalah makmum. Kanan kirinya adalah orang yang sholat. Imam ketika sholat di sini, maka untuk juring bagian ini kosong. Juring bagian ini kosong. Nah, yang di sini ada ya. Yang di sini ada. Nanti di sini juga ada nyambung. Nah, selama juring bagian ini kosong, maka sudah dianggap tidak ada yang mendahului imam. Ini Pak kan ada yang lebih depan karena dia dekat dengan Ka'bah. Tidak apa-apa, karena dia berada di wilayah yang berbeda. Sehingga ketika dia berada di wilayah yang berbeda, tidak berada di depan juring imam, insya Allah tidak masalah. Dan petugas mengamankannya. Juring seluas ini tidak boleh ada orang yang sholat. Siapa yang sholat di situ, maka dia dianggap berdiri di depan imam dan sholatnya batal. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah tashbikul ashabi. Melakukan tashbik. Nabi SAW melarang orang yang sudah berwudu, kemudian masuk masjid dan mau sholat, untuk melakukan perbuatan ini. Yaitu tashbik. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Hakim, disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Al-Albani. Dan disetujui oleh Al-Dhahabi dan juga disahihkan oleh Al-Albani. Fakarahatuhu fis salati min babil aula. Maka jika masuk masjid saja, menunggu sholat dilarang untuk tashbik, apalagi ketika sholat. Wat tashbiku bainal ashabi, Dan yang dimaksud dengan tasybik adalah idkhalu ba'duha fi ba'din. Memasukkan sebagian jari ke sebagian yang lain. Tasybik itu seperti ini. Ada tasybik. Menyela-nyelai jari. Nah, posisi seperti ini itu makruh untuk dilakukan bagi orang yang mau sholat. Saya ulang, tasybik seperti ini makruh untuk dilakukan bagi orang yang sudah masuk masjid dan mau melaksanakan sholat. Sehingga kalau orang sudah berwudu, kemudian dia masuk masjid, lalu dia tahiyatul masjid, terus dia duduk, duduknya jangan melakukan tasybik, jangan begini. Biasanya kan orang duduknya begini ya, ini diletakkan di pangkuannya sambil melakukan tasybik. Seperti ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, jika tasbik di luar sebelum sholat ya, tasbik sebelum sholat hukumnya dilarang, apalagi ketika sholat. Sehingga ketika sholat seperti ini tidak boleh. Ya. Baik di posisi berdiri, di posisi duduk, atau di posisi yang lain. Tidak boleh melakukan tasbik. Ammat tasbiku kharijas salati fala karahata. Adapun tasbik di luar kegiatan salat hukumnya boleh, tidak makruh. Tasbik di luar kegiatan salat hukumnya boleh, tidak makruh. Walau kana fil masjid, meskipun dilakukan di dalam masjid. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam iyyahu fi qissati dzil yadain, karena pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis dzul yadain. Sehingga kalau tasbik seusai sholat, hukumnya boleh. Kalau sebelum sholat, orang masuk masjid, kemudian nunggu iqamah, lalu melakukan tasbik seperti ini, makruh. Hukumnya tidak boleh. Kalau selesai sholat, melakukan tasbik seperti ini, boleh, silahkan. Sehingga tasbik selesai sholat, hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau sebelum sholat, hukumnya dilarang. Nah, tasbik selesai sholat ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam kisah Dzul Yadain. Jadi beliau SAW pernah sholat dan beliau lupa, lalu beliau sholat dua rakaat salam, lalu beliau pergi dari tempat imam. Kemudian disebutkan di situ, wasyabbaka baina asabihi. Dan Nabi SAW melakukan tasbik ketika beliau pergi meninggalkan mihrab. Kemudian dikejar oleh sahabat Dzul Yadain. Nah, lalu Dzul Yadain ini bertanya, "Ya Rasulullah, aku siratis salah am nasita?" Ya Rasulullah, apakah salatnya dikosor ataukah Anda ini lupa? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma qasartus salah wala wa ma nasitu." Aku enggak lupa dan aku tidak mengqasar salat. Karena orang yang lupa itu, dia lupa kalau dia sedang lupa. Begitu ya. Semua orang yang lupa, dia itu enggak tahu kalau dia sebenarnya ada sedang lupa. Sampai diingatkan oleh orang lain. Lalu Dzul Yadain mengatakan, "Shallaita rakaatain." Anda salat dua rakaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada sahabat di sebelahnya, "Akamakola Dzul Yadain, apakah yang dikatakan Dzul Yadain ini benar?" Kemudian mereka mengatakan, "Naam ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW balik ke mihrab, lalu beliau sholat kurang dua rakaat, dan ini antara sholat duhur atau sholat asar. Perawi tidak menegaskan apakah itu duhur ataukah sholat asar, yang jelas sholat rubaiyah, sholat empat rakaat antara duhur dan asar. Kemudian beliau nambahi dua rakaat. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi setelah salam. Sehingga ini menunjukkan bahwa tasbik setelah salat hukumnya diperbolehkan. Apalagi tasbik di luar masjid, apalagi tasbik di luar kegiatan ibadah, hukumnya diperbolehkan. Ada sebagian orang yang baru mengenal sunnah dan alhamdulillah kita berikan apresiasi yang baik. Cuman enggak paham dengan hadis ini, sehingga semua bentuk tasybih dilarang. Sampai ketika ada orang yang melakukan tasybih di luar sholat, enggak boleh. Tasybih di jalan enggak boleh. Itu enggak boleh itu. Gini enggak boleh. Padahal ini hanya dilarang sebelum melaksanakan sholat ketika di dalam masjid menunggu iqamah. Nah, termasuk juga ketika Jumatan, enggak boleh ya. Mendengarkan khutbah sambil begini, karena ini juga menunggu iqamah. Selanjutnya, yang dilarang adalah kafus syari wasaubi li hadithi Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Selanjutnya yang dilarang adalah menyibakkan rambut dan pakaian ketika sholat. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, umiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayasjuda ala sab'ati aqdum. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersujud di atas 7 anggota sujud. Wala yakuffa thawbahu wala sya'rahu. Dan beliau dilarang untuk menyibakkan rambut serta menyingkap. Beliau dilarang untuk menyingkap kain dan menyingkap rambutnya. Contohnya seperti ini. Ketika sholat, orang di masa silam itu menggunakan pakaian seperti pakaiannya orang ihram. Sehingga bawahan sebagai sarung, atasan sebagai penutup pundak. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar disampirkan ke lengan. Nah, dulu ada orang yang dia yakuffa thawb. Thawbnya itu dibuang ke belakang begini. Ya, sehingga pada saat sujud kainnya itu tidak menyentuh tanah. Kainnya tidak menyentuh tanah. Padahal kalau seperti ini, nanti ketika dia sujud, yang ini bagian depan ini akan menyentuh tanah. Kebayang ya pakaiannya orang yang sedang ihram. Ya. Dia pakai kain lebar di atas. Nah, saat dia sujud, ketika itu dibiarkan, ini nanti akan menyentuh tanah. Silakan, silakan masuk, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan termasuk di antara yang dilarang adalah begini. Yakuffat tsaub. Ini ditaruh di belakang sehingga nanti kain itu tidak menyentuh tanah. Padahal semakin banyak yang menyentuh tanah, itu akan semakin memperbesar pahala orang yang sujud. Karena termasuk di antara yang dilarang adalah kafushar. Ketika sujud rambutnya itu disibak. Atau ketika dia memakai ketika rambutnya panjang, rambutnya digelung. Lelaki yang rambutnya panjang digelung. Ini juga masuk dalam kategori kafushar. Wal kafu qad yakunu bima'na al-jam'. Makna kafushar bisa artinya adalah bima'na al-jam'. Ay la yajma'u huma wa la yadhummu huma. Jangan digelung, jangan ditali di belakang. Wa qad yakunu bima'na al-man. Sehingga termasuk di antara yang dilarang adalah rambut panjang itu digelung bagi lelaki. Ya. Waqad yakunu bima'na al-man'. Dan bisa jadi maknanya adalah al-man'u. Maksudnya adalah ay la yamna'uhuma minal istirsal hala sujud. Ini jangan ditahan ketika dia menjuntai pada saat sujud. Sehingga biarkan dia ngelembreh di tanah saat orang itu sujud. Rambut juga begitu, ketika sujud maka rambut itu akan ngelembreh di tanah. Sehingga semakin besar nilai pahala yang didapatkan oleh seseorang. Dan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dunal wafrah au qal jumma. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di bawah daun telinga, di atas pundak. panjang rambut beliau, di bawah daun telinga, di atas pundak. Wa kulluhu minal abath al-munafi lil khusyu'i fis shalah, dan tindakan seperti ini termasuk perbuatan main-main yang bertentangan dengan khusyuk dalam salat. Baik. Coba kita bukakan ya. Kafushar. Termasuk di antara praktek yang dilarang adalah kafushar wa thawb fis shalah. Ini juga ada larangan untuk gelung rambut ketika sholat. Qala Abu Rafi, kata Abu Rafi, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yusalliyanna ahadukum wa huwa akisu sya'rihi. Janganlah kalian sholat dengan kondisi rambutnya digelung. Hadis sahih disahihkan oleh Syekh Albani. Dan yang dimaksud dengan al-asku huwa syaddu dhafiratis sya'r, mengikat rambut ya ketika sholat. Karena kalau ini dilakukan, maka orang tidak bisa mendapatkan keutamaan rambut itu terjuntai ke bawah saat dia sujud. Nah, sehingga dia tidak bisa mendapatkan keutamaan menambah pahala dengan posisi rambut yang berada di tanah ketika sujud. Selanjutnya, yang ke-12 adalah sholat sementara makanan sudah dihidangkan. Au huwa yudafi'ul akhbathan, atau dia menahan ingin buang air. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan, dan tidak boleh salat sambil menahan keinginan untuk buang air. Untuk salat ketika makanan sudah dihidangkan, fadhalika masyrutatun bitauqani nafsi ilaihi wa raghbati ilaihi. Maka di situ disyaratkan adanya keinginan dirinya untuk bisa memakannya. Ma qudratihi ala tanawulihi. Di samping itu dia mampu untuk memakannya. Wa yakunu hadiran baina yadai, dan ada di hadapannya. Sehingga misalnya ada orang berangkat ke masjid, lalu dia melewati warung Padang. Warung Padang kan apa? Semua serba dihidang. Ya, ini ada mulai rendang, ayam popok, kemudian apa lagi? Kemudian aneka lele, aneka ikan, dan seterusnya. Dia juga mencium baunya. Tapi ranggo duit. Ya. Tapi dia nggak bawa uang. Boleh nggak dia menghentikan langkahnya? Pak, kenapa kok berhenti? Nggak lanjut ke masjid? Tidak boleh sholat ketika makanan dihidangkan. Orang nyambung, Pak. Jenengan kalau mau makan yang bawa duit. Berarti betul makanan dihidangkan. Tapi kan dia tidak bawa duit. Sehingga dia tidak mampu untuk mengambil makanan itu. Atau misalnya ada orang yang mau berangkat sholat asar. Tapi makanan serba matang. Ada di meja. Lo kok gak jadi berangkat sholat asar, kenapa? Makanan sudah dihidangkan. Nah terus, aku puasa. Ayo percuma saja. Puasa berarti nanti kamu nunggu maghrib baru bisa makan. Sehingga gak boleh dalam kondisi seperti ini kemudian dijadikan sebagai alasan meninggalkan sholat jamaah. Falau kana ta'amu hadiran, jika makanan itu sudah dihidangkan, tapi dia puasa, atau dia lapar, atau dia kenyang, ya dalam kondisi syaba'an dia kenyang, la yastahihi, sehingga gak tertarik untuk mengkonsumsinya. atau dia tidak bisa mengkonsumsinya. Lishiddati hararatihi, karena makanan masih sangat panas. Maka dalam kondisi ini semuanya, la yukrahu lahu shalah, maka tidak makruh baginya untuk salat. Wa ammal akhbathan, adapun keinginan untuk buang hajat. Dua keinginan untuk buang hajat adalah kencing dan buang air besar. Maka ini dilarang dalam semua keadaan, karena ini bisa mengganggu pikiran orang yang sholat. Mimma yunafil khusyuk fi sholat, dan itu bertentangan dengan kondisi khusyuk ketika sholat. Waqad yatadarrar, dan bisa jadi membahayakan, disebabkan karena dia nahan untuk buang air kecil atau buang air besar. Sehingga enggak boleh seperti ini. Namun ini, menurut keterangan As-Sunani, di situ ada dua rincian tentang menahan kentut, ya. Tahan kentut atau tahan buang air. Ada dua keadaan. Yang pertama kuat dan yang kedua ringan. Jadi kata As-Sunani, kentut itu ada dua. Ada kentut dorongan kuat dan ada kentut dorongan ringan. Untuk kentut yang dorongan kuat, jika ditahan, ini batal sholat. Tapi kalau ringan, di mana ketika dia tahan terus kemudian hilang dan tidak memberikan pengaruh sama sekali, maka hukumnya diperbolehkan. Bahkan bisa jadi lebih baik ditahan jika ada orang yang terlalu sering punya keinginan untuk ngentut. Kadang ada orang yang diganggu setan, ya. Dikit-dikit pengen ngentut, dikit-dikit pengen ngentut. Akhirnya dia bolak-balik ke tempat wudu. Wudu, habis wudu pengen ngentut. Terus dilepas, wudu lagi. Kemudian dia sholat, dapat satu rakaat pengen ngentut, dilepas, wudu lagi. Akhirnya dia bolak-balik batal. Yang seperti ini jadinya termakan godaan setan, sehingga tidak boleh dituruti. Kemudian yang terakhir adalah raf'ul basar ila sama, salat sambil dongak ke atas, pandangan ke arah atas. Dan ini termasuk perbuatan dosa besar. Salat sambil menghadap ke atas. Nabi SAW bersabda, layantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama. Hendaknya orang menghentikan perbuatannya yang dia mengangkat pandangannya ke arah atas fis shalah, ketika salat. Jadi ingat, ini larangan ini dosa besar jika dilakukan ketika salat. Kenapa bisa disebut dosa besar? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancamannya. Au latukhattafanna absaruhum. Atau matanya akan disambar. Sehingga bisa jadi disebabkan karena perbuatan ini dia jadi buta. Matanya disambar, artinya dia jadi buta. Waliyadzubillah. Karena itu hati-hati dengan praktek dongak menengadahkan pandangan ke arah atas ketika sholat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Apa namanya tadi Ustaz, di nomor 8 di penjelasan asana itu ada menutup mulut ini, Ustaz. Tapi tadi kelihatannya belum terbahas, Ustaz. Menutup mulut dalam sholat itu maksudnya gimana? Dengan tangan atau dengan kainnya tadi, Ustaz? Baik. Betul sekali. Termasuk di antara yang dilarang adalah taghtiyatul fammi fis shalah. Menutup mulut ketika sholat. Bentuk menutup mulut ketika sholat, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayughattiya ar-rajulu fahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang menutup mulut ketika salat. Bentuknya satu. Ketika salat cuman mingkem. Mulutnya itu mingkem. Sehingga dia tidak bergerak sama sekali. Saat dia membaca Fatihah, membaca surat, membaca doa, dia cuma diam. Allahu Akbar. gitu terus. Gerakan juga Allahu Akbar, mingkem. Dan saya pernah sering melihat orang kayak gitu ya. Salah tak perhatikan mulutnya mingkem. Dia mungkin membaca, tapi membaca dalam mungkin dalam hati. Enggak boleh. Yang kedua, memakai tutup mulut ketika sholat. Dan memakai tutup mulut ketika sholat, hukum asalnya makruh kecuali jika ada kebutuhan. Ada salah satu artikel yang saya tulis di web konsultasisyariat.com bahwa termasuk di antara perbuatan makruh ketika sholat adalah menggunakan masker. Ada di web konsultasi syariah ya. Memakai masker ketika sholat, hukum asalnya adalah makruh. Kecuali jika ada kebutuhan, kalau ada kebutuhan hukumnya diperbolehkan. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayughatti ar-rajulu fahu fis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menutup mulut ketika salat. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar, annahu kariha ayatalassama ar-rajulu fis shalah. Ibnu Umar membenci orang melakukan talassum ketika salat. Yang dimaksud talassum adalah tindakan menutup mulut dan hidung ketika salat. Talassum itu menutup mulut dan hidung dengan menggunakan kain. Nah, orang di masa silam saat melakukan perjalanan di padang pasir, mereka pakai tutup kepala. Kemudian ketika masih ada sisa, mereka apa? Melakukan talassum. Karena untuk menghalau kondisi debu panas, cuaca panas, sehingga mereka memakai pakaian seperti itu. Kemudian dari Sa'id Ibn Musayyib, annaha dari Ikrimah, annahu makariha ayatalatham rajul fissalah. Namun ini menjadi boleh jika ada kebutuhan. Kata An-Nawawi, wahadhi karahatun, wahadhi karahatu tanzihin, la tamna'u sihatus salah. Larangan ini sifatnya adalah makruh dan tidak menghalangi keabsahan sholat. Karena itu, jika orang menutup mulut atau menutup muka karena ada kebutuhan, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana keterangan Ibnu Abdul Bar tentang wanita yang sholat memakai niqab, dan beliau mengatakan, fa in kana li hajatin ka huduri ajanib fala karahata. Jika ada kebutuhan, misalnya ada banyak lelaki yang asing, maka hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Terima kasih Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan dari jemaah. Ini ada pertanyaan minggu lalu, tapi belum terjawab. Baik, saya bacakan. Ustaz, sehubungan dengan menoleh yang diperbolehkan tadi, apabila ketika sholat jamaah di rumah dan saya lupa mematikan alarm di HP, kodarullah HP tersebut diletakkan di tempat yang membelakangi kiblat. Apakah wajib saya mematikan alarm supaya tidak mengganggu yang lain? Dan apakah menjadikan batal sholat saya, yang artinya saya harus cepat-cepat ikut imam lagi? Baik. Kalau Anda menghadap ke belakang, membelakangi kiblat, dan membelakangi kiblat, maka nanti menghilangkan salah satu syarat sholat, yaitu menghadap kiblat. Dan itu bisa membatalkan sholat. Sehingga kalau sampai terjadi seperti ini, lalu Anda membelakangi kiblat, maka sholatnya batal. Tapi kalau cuma isyarat menoleh, kemudian Anda menggunakan tangan ke belakang, lalu dapat HP, lalu dimatikan, insya Allah tidak sampai batal sholatnya. Sehingga intinya, jangan sampai membuat badan itu ke arah yang berseberangan dengan kiblat. Karena seperti yang kita tahu, menghadap kiblat itu masuk apa? Syarat sah sholat. Jika orang kehilangan syarat sah seperti tidak suci karena ngentut, maka sholatnya batal. Wallahu a'lam. Berikutnya juga dari minggu lalu ini, Ustaz, saya sampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Insyaallah Ustaz selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin wa laka bimitsli. Saya beberapa kali. Ustaz, saya beberapa kali suka kebablasan di rakaat. Di rakaat ketiga membaca surat pendek setelah Al-Fatihah. Yang saya lakukan langsung istighfar dan langsung ruku. Syahkah sholat saya Ustaz atau saya bisa lengkapi dengan sujud sahwi? Sebenarnya membaca surat di rakaat ketiga dan keempat, ulama khilaf ya. Di buku saya Tafsir Salat saya sebutkan ada perbedaan itu. Tentang hukum membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Ada sebagian ulama yang mengatakan diperbolehkan dan ada yang memakruhkan. Ada sebagian yang membolehkan dan ada yang memakruhkan. Sehingga sebenarnya Anda kalau melakukan seperti itu tidak perlu sampai membaca istighfar. Karena kalaupun Anda mengambil pendapat yang mengatakan makruh, itu tidak mempengaruhi keabsahan salat. Sehingga begitu makruh sadar, ya cukup dihentikan dan langsung ruku. Nah sekarang malah bagaimana hukum istighfar ketika salat? Saya belum pernah mendapatkan keterangan tentang ini. Wallahu ta'ala alam. Di sini ada fatwa Syekh bin Baz. Bolehkah orang itu membaca sholawat ketika sedang sholat? Dan kata beliau, kalau sholat sunnah enggak jadi masalah. Sehingga boleh ketika sholat sunnah. Termasuk juga istighfar. Wallahu a'lam. Jika sholat sunnah enggak masalah. Tapi kalau sholat wajib sebaiknya tidak dilakukan. Kadang ada orang yang salah baca surat misalnya. Misalnya dia baca surat surat Atin. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Padahal kan itu nyambung ke surat Al-Asr. Dari surat Atin nyambung ke surat Al-Asr. Terus di tengah itu dia ingat. Astaghfirullah. Terus diulang. Innalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sebaiknya tidak perlu membaca istighfar, tapi berhenti aja, lalu dibenarkan bagian yang salah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ada sedikit pertanyaan lagi, Ustaz. Terbaik. Berikutnya, Ustaz, mengenai menahan kain, poin nomor 11 dalam memegang dan menahan kain. Bagaimana bila kain sarung terlepas dan turun bagi wanita, khususnya, ketika sedang sholat? Dan saya perbaiki dengan menahan dan mengikat sarung lagi. Apakah hal tersebut merupakan makruh, Ustaz? Praktek seperti ini dilakukan karena mempertahankan agar pakaian itu tidak lepas sehingga nanti auratnya terbuka. Karena ibu-ibu memakai sarung kan tujuannya biar bagian kaki tertutup. Saya berikan rincian seperti ini. Pertama, jika ibu ini sholatnya menggunakan celana, hukumnya kan tidak boleh ya. Sholat menggunakan celana, sehingga dia harus pakai sarung. Lalu misalnya sarung itu lepas, maka harus segera ditahan dan diikat. Yang kedua, kalau beliau sholat pakai rok, cuman bagian kakinya terbuka, kemudian sarung itu lepas. Jika misalnya dia sholat di dalam rumah dan sarung itu lepas, nanti tetap menutupi kaki, boleh dibiarkan saja. Tapi kalau mau ditahan, tidak masalah. Karena yang dimaksud menahan kain di situ adalah dia ketika sholat menyingkapkan kain ke belakang sehingga kain itu tidak menjuntai ke bawah saat sujud. Karena menahan di situ fungsinya adalah dia tertahan untuk terkena tanah saat sujud. Ada orang di masa silam misalnya, jadi dia khawatir kainnya itu kotor. Maka saat dia sholat seperti ini, kemudian mau sujud, ini kurang panjang ya. Kalau panjang kan lebih apa ya, lebih kendor lagi. Saat dia mau sujud, ini kan kendor. Mungkin dia khawatir ini kotor, terus ini dilepas, kemudian disambirkan ke belakang. Sehingga betul ketika sujud, kain itu nggak nyentuh tanah. Nah itu mengurangi nilai pahala dari sholatnya. Wallahu a'lam. Baik, ini saya share lagi. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Mengenai memejamkan mata ketika sholat, apakah termasuk juga makruh jika memejamkan mata ketika sujud? Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawabannya betul. Makruh untuk semuanya, baik ketika berdiri maupun sujud, dan menjadi tidak makruh jika ada kebutuhan. Misalnya ada sesuatu yang sangat ganggu atau ada gambar yang sangat mengganggu, maka boleh memejamkan mata, dan di posisi ini karena ada kebutuhan hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ini ada yang sesuai topik ini terakhir Ustaz. Bismillah. Ustaz, tentang gelung rambut itu hanya untuk laki-laki atau wanita juga? Karena wanita yang rambut panjang harus menggulung rambutnya. Ini hanya berlaku untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita ini tidak berlaku karena kan ditutupi pakai khimar, pakai jilbab ya. Sehingga tidak berlaku hukum tadi. Maka untuk wanita mau digelung mau tidak bebas. Cuman ada hadis yang mengisyaratkan bahwa wanita tidak boleh bersolek dengan gelungan. Kadang kan gelungan itu ditaruh atas, terus ditutupi apa? Jilbab, biar kelihatan tinggi, biar lebih cantik. Nah, kalau itu tidak boleh bersolek, berdandan dengan gelungan bagi wanita itu tidak boleh. Makanya jilbab muslimah solihah itu tidak ada punuknya, tidak ada gelungan baik di atas maupun di belakang, tapi datar. Datar. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, di antara orang yang tidak mencium bau surga adalah nisaun kasiyatun mailatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil mailah. Wanita yang dia berpakaian tapi pakaiannya enggak menutup aurat dengan aneka pelanggaran ya. Transparan, membentuk lekuk badan, atau ada sebagian yang terbuka. Misalnya lengan terbuka atau leher terbuka. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Di kepalanya seperti ada punuk unta. Masyarakat kita punya kebiasaan gelungannya gede, tondo suge, gitu ya. Sehingga semakin gede gelungan, wah ini berarti wong suge. Dan itu jadi kebanggaan di masa jahiliyah, termasuk juga jahiliyah yang diikuti oleh tradisi jahiliyah yang diikuti oleh wanita zaman sekarang. Makanya geden-gedenan konde, padahal itu termasuk di antara tazwir yang hukumnya dilarang keras dalam Islam. Wallahu a'lam. Tazwir artinya penipuan ya. Baik. Ini ada pertanyaan yang di luar topik Ustaz, tapi kelihatannya masih dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah sholat isyrok merupakan sholat duha, sholat id, sholat sunnah lain? Atau apakah sholat isyrok merupakan sholat sunnah tersendiri? Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat isyrok adalah sholat duha di awal waktu. Sehingga apa itu sholat isyrok? Sholat isyrok adalah sholat duha di waktu yang pertama, yaitu ketika matahari sudah terbit setinggi satu tombak. Dan ini boleh dilaksanakan baik yang iktikaf di masjid maupun yang tidak iktikaf di masjid. Sehingga yang di rumah misalnya, saya mau sholat isyrok, Berarti kira-kira jam 6:30 dia sholat duha. Niatnya sholat duha, itulah sholat isyrok. Wallahu a'lam. Ini ada dua lagi pertanyaan. Sholat isyrok, keterangan sholat isyrok sebagai sholat duha pertama ada di fikih muyassar ya. Nanti mungkin bagi bapak ibu yang punya bukunya bisa dibuka tentang sholat duha. Jadi penulis di sini menyebutkan bahwa sholat isyrok adalah sholat duha pertama. Nah, tapi belum kita bahas ya bagian itu. Baik, selanjutnya di halaman berapa? Ya. Di halaman bahasa Arab apa ini? Nanti kita share di halaman berapa nanti. Kita sedang cari tempat. Baik, ini pertanyaan berikutnya yang di luar topik namun masih dalam konteks sholat. Kalau kita sholat, Ustaz, kalau kita sholat zuhur tidak di awal waktu, telat 1 jam dari waktu dikarenakan uzur, baiknya melaksanakan sholat sunnah sebelum zuhur juga, atau lebih baik langsung zuhur saja, Ustaz? Ustaz, kalau khairan, Ustaz. Sebaiknya tetap melaksanakan rawatib selama waktu sholat zuhur masih panjang. Dan kalau baru telat 1 jam, insya Allah waktu zuhur masih panjang. Zuhur sampai asar itu di, kalau di Indonesia kan 3 jam ya, lebih bahkan ya. 1-2, ya kurang lebih 3 jam. Mungkin kalau di UK yang sekarang musim panas lebih panjang lagi, Pak. Lebih panjang, Ustaz. Zuhur sampai asar berapa jam? Zuhur jam 1, asar jam 16.50. Zuhur jam 1, asar jam hampir jam 5. Masya Allah ya. Hampir jam 5. 2, 3, 4, hampir 4 jam. 4 jam ya. Dan buka puasa jam 8. Jam 8, 20.02 Ustaz hari ini. Masya Allah. Pulang aja Pak ya. Ringan Ustaz, Alhamdulillah. Ringan Ustaz, Alhamdulillah. Oh, lebih ringan ini. Ini lebih ringan. Kalau dipikir memang kelihatannya panjang. Tapi kalau sudah dilaksanakan, nggak terasa Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Bersyukur bagi yang ada di Indonesia ya. Di Indonesia hanya 13 jam. Berarti sana hampir 16 jam. 18 jam. Masya Allah. 16 jam. Jadi 16 jam 4.24 tadi. Fajar 4.24. Maghrib hari ini 20.02. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Barakallahu fikum. Baik. Cukup Bapak. Baik. Satu lagi boleh Ustaz. Ini terakhir. Ya, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya, untuk sholat tarawih dan witir, apakah harus membaca doa istiftah terlebih dahulu? Apakah sholat duha juga demikian apabila dilakukan 4 rakaat? Jazakallahu khairan. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa iftitah dianjurkan untuk dibaca pada semua sholat selain sholat jenazah. Sehingga semua sholat setelah takbiratul ihram kita dianjurkan baca doa iftitah. Baik sholat witir, sholat tarawih, sholat duha, sholat istisqa, sholat id termasuk. Sholat id kapan? Ya, seusai takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung baca doa iftitah. Cuman kalau enggak sempat biasanya imamnya kan sudah langsung takbir tambahan ya. Kalau enggak sempat ya Anda mungkin enggak bisa doa iftitah. Tapi kalau masih sempat silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahu Akbar. Allahu Akbar dan seterusnya sampai 7 kali. Sehingga doa iftitah disyariatkan untuk semua salat wajib maupun sunnah dan dibaca persis setelah takbiratul ihram kecuali satu salat yaitu salat jenazah. Baik, Ustaz, ini Afan ada dua penanya langsung nih gimana Ustaz? Silakan. Silakan. Satu pertanyaan saja ya, Insya Allah. Ibu Evi, silakan di-unmute. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Menyambung pertanyaan tentang tadi rambut ada punuk, kalau perempuan berambut panjang itu jadi bagaimana mengikat rambutnya apa di bawah pas di atas pundak agar supaya tidak terlihat ada sedikit benjol gitu atau bagaimana? Karena walaupun dikuncir di bawah tetap pasti ada kelihatan sedikit benjol begitu. Nah, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, sampaikan kepada istrimu, putri-putrimu dan para wanita kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab mereka. Dan makna jilbab di sini adalah pakaian yang menutupi seluruh badan, sehingga dijulurkan biar tidak nampak auratnya. Dan dulu ketika ayat ini turun, yang dipraktekkan mereka memakai jilbab, mereka menggunakan kain yang menutupi dari kepala sampai bawah, ya, seperti pakaian orang Arab, ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, dari kepala sampai bawah. Dan agar jilbab itu dijulurkan untuk menutupi dada, sehingga jilbab itu bukan pakaian yang pendek, gitu ya. Kerudung itu bukan pendek. Khimar itu diupayakan menutupi dada, sehingga menjulur ke bawah menutupi dada. Maka bagi wanita yang berambut panjang, kalau memang kerudungnya itu panjang, nggak ada masalah. Cuman kan kadang ada orang yang pakai kerudung dengan model yang beraneka ragam. Kadang kerudung sobek samping, ada kerudung sobek depan, ada kerudung yang cuman sampai leher, ada apa lagi namanya? Dan aneka kerudung-kerudung dengan banyak model itu. Sehingga alhamdulillah ini satu proses hijrah yang bagus. Cuman kalau mau lebih maksimal, kita ikuti sebagaimana apa yang Allah perintahkan bagi para mukminah, sehingga tutupkan sampai menutupi dadanya. Kalaupun panjang rambutnya, insya Allah masih tercover dengan kerudungnya. Nah, sekarang misalnya kalau kerudungnya pendek gimana? Kan tidak boleh terus ujung rambut kelihatan. Ya, berarti kalau seperti itu ditekuk, kemudian dikasih cepet. Yang jelas, pokoknya jangan sampai kelihatan. Cuman saya yakin, kerudung pendek kayak gini, kalau pakai motor, bagian belakangnya tersingkap. Ya. Turbulensi udara ketika melewati depan badan, ya. Kemudian dia ke belakang, ngangkat itu kerudung. Sehingga tersingkap. Dan sering seperti itu. Makanya, gunakan bagian yang aman agar aurat itu tidak terbuka. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya Teh Nisma, silakan di unmute pertanyaan satu saja insyaallah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Dengar suara saya. Ya, saya mau tanya, sholat duha itu batasannya dari kapan sampai jam berapa? Misalnya di sini sekarang masuk musim panas, zuhur itu mulai dengan jam satuan ya. Itu sampai jam berapa kita boleh sholat duha? Sedangkan di musim dingin itu zuhur mulai jam 12. Nah ini berubah-berubah. Ya. Saya mohon nasihatnya. Atau yang benar yang bagaimana sholat duha. Makasih. Jazakallah. Jazakallah khairan. Jam berapa tidak bisa kita sebut jamnya. Karena tentu sholat duhur Banyuwangi dengan sholat duhur Aceh jamnya beda, Bu, ya? Iya, iya. Ya, meskipun semuanya WIB, WIB. Batas paling timur kan Banyuwangi. Batas paling barat Indonesia, Aceh, kalau Anda berada di tanah air. Baik, sehingga sholat duha yang tepat batasnya sampai kapan? Saya buat seperti garis terbit matahari. Ini adalah garis istiwa. Matahari terbit di titik ini ya, matahari terbit. Titik ini orang belum boleh sholat karena matahari berada di garis terbit. Posisi kita ada di sini. Kapan matahari, kapan kita boleh sholat duha? ketika matahari sudah meninggi sejarak satu tombak. Jarak satu tombak ya pakai kira-kira. Qadru rumhin. Jarak qadru rumh. Qadru rumhin. Dan jarak satu rumah itu kurang lebih 1.5 meter. Itu dengan perkiraan pandangan. Wah ini berapa pak jaraknya satu tombak ini? Wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi kira-kira oh matahari sudah agak tinggi. Baru mulai masuk waktu duha. Sehingga di titik ini disebut dengan waktu isyrok. Waktu matahari terbit, dilarang sholat. Setelah agak meninggi, baru di sini masuk waktu duha. Rentangnya sampai matahari sebelum tepat di tengah, sehingga kurang lebih di sini. Rentang inilah waktu duha. Di rentang ini adalah waktu duha. Maka rentang waktu duha adalah dari mulai matahari setinggi satu tombak sampai 15 menit. Ulama mengatakan ini jarak kurang lebih 15 menit sebelum zuhur. 15 menit sebelum zuhur. Baik. Wallahu a'lam. Pertanyaannya dari Isma. Apa nih Ustaz, ada satu penanya lagi? Baik, ini pertanyaan terakhir, Pak. Terakhir ya, baik. Silakan Mbak Ida di unmute dari Swedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan mengenai doa iftitah. Mungkin ini karena kesalahan saya sebelum belajar ya. Waktu suami belajar sholat, saya nggak ngajarkan doa iftitah, tapi langsung Al-Fatihah. Terus sekarang mulai untuk ngajarkan menghafalkan doa iftitah itu, dia udah kesusahan gitu. Jadi sholatnya itu memang yang rukun-rukunnya aja gitu. Jadi Al-Fatihah dan berikutnya gitu. Cuman tanpa iftitah sholat mu'alaf ya? Semua sholat. Iya mu'alaf Ustaz. Usia berapa? 66 tahun. Baik. Terus jadi saya bilang karena mengajarkan surat pendek aja pun udah susah gitu ya untuk yang ngapalin di samping lafaznya gitu, jadi cuman bisa kul huwallahu ahad ya, jadi untuk nambah inataina gitu, setahu saya yang saya ajarkan dan itu saya suruh juga di kepayahan. Nah yang menjadi masalahnya doa iftitah ini satu, karena harus baca doa iftitah terus susah gitu, jadi gimana itu, sah nggak sholatnya Ustaz ya? Terus satu lagi masalah duduk tahiyat tul akhir dan awalnya tuh dia nggak bisa karena kakinya sakit, jadi duduknya itu di atas tumit ataupun itu yang tahiyatul awal. Terus kalau tahiyatul akhirnya bisa duduk ya, pokoknya sakit kakinya di jarinya itu di jempolnya itu di bengkokin gitu Ustaz, jadi ya duduknya ngelepoh gitu ya. Baik, itu aja Ustaz, makasih. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Yang pertama, untuk doa iftitah hukumnya sunnah. Sehingga kalaupun suami ibu tidak membaca doa iftitah, insya Allah salatnya sah. Dan tahapan yang ibu lakukan sudah bagus. Ajarkan bagian yang rukun dulu, bagian yang wajib, sedangkan yang sunnah sebisanya. Apalagi tadi disampaikan ngapalin surat pendek susahnya bukan main, bisanya hanya kulhu. Berarti ya kita lakukan yang prioritas. Prioritas yang rukun dan wajib. Iftitah sunnah, maka iftitah boleh belakangan. Sehingga apa yang ibu lakukan sudah benar. Di posisi ini suami cukup baca Fatihah saja dan baca surat pendek sebisanya. Dua iftitah, kalau mau diajarkan yang pendek ada ya. Yang pendek misalnya kalau iya udah lihat Ustaz, makanya baru lihat semenjak ada ini di aplikasi apa doanya. Ya, alhamdulillah. Ya, dan itu sebisanya, kalau enggak bisa enggak apa-apa. Iya, Ustaz. Yang kedua untuk duduk, Ibu. Jika yang dimaksud seperti ini ya. Iya betul, betul begitu ini, dia kalau ini duduknya. Ini namanya duduk ik'a al-masyru', ik'a yang diperbolehkan, yang disyariatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang ketika, tapi ini beliau lakukan terkadang. Hanya terkadang diduduk di antara dua sujud. Kalau tasyahud beliau tidak melakukan seperti ini. Tapi andai kan ada orang yang melakukan seperti ini, tidak terlarang dalam sholat. Yang terlarang kayak gini. Jadi ini iftirash yang ujung kiri, ini jilsatul iftirash ya. Ini yang kalau idealnya bisa seperti ini. Ini duduk tawarruk. Nah, yang di atas itu yang betul itu dia sakit. Satu kakinya itu enggak bisa begitu, Ustaz. Jadi dilepas gitu aja ke samping. Jadi jarinya itu menghadap ke depan yang dari tapi nyamping gitu. Ya. Yang kaki satu. Yang penting tidak seperti ini. Tidak. Alhamdulillah. Kalau ini yang dilarang. Ini yang disebut dengan ik'aul kalbi. Duduknya anjing. Oh, tidak seperti itu. Alhamdulillah. Yang penting enggak seperti ini. Jadi kalau masih tidak seperti ini, insyaallah ditoleransi. Sehingga fattaqullaha mastata'tum, silahkan lakukan sebisanya, bertakwalah kepada Allah semampunya, artinya lakukan sebisanya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, walhamdulillahirabbil alamin.